Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia sempat mengutarakan pandangan tentang adanya pihak-pihak yang ikut bermain dalam aksi-aksi para pekerja beberapa waktu belakangan ini, yang tercermin melalui adanya indikasi kepentingan calon-calon kepala daerah yang waktu kampanye telah banyak mengumbar janji untuk membela kepentingan para pekerja di daerahnya, bahkan menjadikan para pekerja sebagai alat politik guna memperkuat posisinya. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pandangan Bapak atas pendapat Apindo ini? Iya, kalau kayak gitu kan masih ada yang main juga gitu lah. Semua numpang main. Kalau situasi udah kondusif untuk gerakan massa, itu kan semua numpang. Karena kebanyakan itu yang bikin kesana kesini belak-belokin itu situasinya adalah orang-orang yang sebetulnya tidak dari awal mendorong proses-proses rekonsiliasi. Itu selalu begitu, yang kita sebut dengan pemain di tikungan atau fellow travelers gitu. Nah, jadi pemerintah seharusnya, dalam hal ini pemerintah daerah ya, dia bisa menjadi jembatan antara kepentingan-kepentingan itu gitu. Tetapi kalau pemerintahnya menjelang pilkada atau terbentuk dari pilkada yang belum selesai, legitimasi politiknya rendah, ya situasinya akan bergolak boiling terus seperti itu gitu. Jadi semakin tinggi titik didihnya, makin banyak pihak yang ikut bermain ya Pak Her? Iya, yang itu yang dimanfaatkan. Dan buruh juga kalau kita lihat kunci-kuncinya di simbol-simbolnya kan juga banyak yang tokoh-tokohnya lebih banyak main di luar kan gitu. Kalau dia buruh-buruh beneran kan juga banyak lebih main, nggak punya waktu untuk ke dalam. Itu kan ada istilah di sweeping-sweeping, mereka yang nggak mau ikut demo di sweeping. Ya, itu kan cara kerja normal aja, lama gitu. Jadi akhirnya setuju nggak setuju dengan protes mereka, semua kan ikut gitu. Itu kan biasa kita lakukan juga. Lantas, apakah ini berarti forum tripartit antara pemerintah, pekerja, dan sektor usaha jadi tak ada gunanya, Pak Her? Ya, ada gunanya idealnya nih. Ya, tapi kalau dalam praktek, saya nggak melihat ada forum-forum yang efektif itu banyak gitu. Mungkin ada lah 1-2 yang kayak begitu gitu. Tapi secara umum lalu orang mikir kepentingannya diri sendiri. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.